Mitra bisnis Kwikyanggi berpandangan, meski krisis sedang melanda kawasan Eropa, namun negara-negara di Eropa Barat masih bisa menjadi role model agar pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih berkualitas di tahun-tahun mendatang, mengingat krisis di Eropa dipicu oleh negara-negara kawasan Eropa Selatan seperti Yunani, Portugal hingga Italia yang selama ini dikenal sebagai negara-negara easygoing, serta menjadi bagian dari risiko yang harus dihadapi oleh Uni Eropa. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi tersebut, segera kita berbincang dengan Kwikyanggi. Baik Pak Kwik, sampai sejauh ini ekonomi negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, Prancis, dan Belanda memang masih baik ya Pak? Ya, terlampau sehat, prudent sekali, dan mereka itu mau berkorban. Mereka mau berkorban terus kan sampai sekarang. Ini saya nggak tahu bagaimana perkembangannya, mestinya sudah ada kebulatan. Tapi Pak Kwik, apakah carut-marutnya pemerintahan di Indonesia sekarang ini sama dengan kondisi negara-negara Eropa Selatan? Lain sama sekali, itu adalah pemerintahnya yang ancur-ancuran di sana. APBN-nya pemerintah, fiscal policy-nya ancur-ancuran itu. Tapi yang kita bicarakan kan tidak itu. Yang kita bicarakan ditinjau dari sudut fiscal policy, malah Indonesia sehat kan? Utangnya berapa persen dari PDB, di bawah 30%, mereka 200% dari PDB, negara-negara tertentu. Di satu pihak seperti itu, di lain pihak kan kita baca Indonesia hebat, Indonesia kuat, ekonomi akan tumbuh, paling sehat, nggak kena imbas Eropa, itu kan di mana-mana kita baca. Tapi untuk ekonomi Indonesia kan nggak ada artinya. PDB Indonesia yang besar-besar ini kan dikeduk, kekayaan alam semua. Batu bara yang sudah dikedukin semua ini, Freeport semua itu yang diekspor dan itu laku terus. Tapi Pak Kwik, ada juga pihak-pihak yang pesimis Uni Eropa bisa selesaikan masalahnya lantaran beban yang ditimbulkan negara-negara Eropa Selatan begitu berat. Ya, hitung-hitungannya bagaimana? Mereka dapatnya angka dari mana? Ngitungnya dari mana? Angka-angkanya seperti apa? Gitu. Mereka kan ngitung. Menteri-menterinya itu kan ngitung. Kalau tidak kan tidak keluar angka 400 miliar, 1 triliun untuk ini itu. Mereka sekarang ini yang dipersoalkan, negara itu mau diatur apa enggak? Negara yang menerima bantuan, itu menerima utang talangan itu mau diatur apa tidak? Gitu. Itu mengalami suatu periode yang Yunani, rakyatnya protes akhirnya mau diatur kan? Oleh karena para pemimpinnya sudah sangat matang. Mereka itu caranya berpikir itu enggak pakai doktrin-doktrin itu. Dan mereka tidak diikat oleh dikte-diktenya IMF kan. Demikian Kwikyanggi, saya Dinda Natasha.